3. Thank you. Ahlul Kalam. Dari dua definisi ini menurut mereka as-salaf, mana dari definisi manakah ta'wil itu disamakan dengan tafsir? Al-awwal min al-jihah. Min ayy al-jihah? Al-jihah allati tadul 'ala anna at-ta'wil wa at-tafsir mutaradifan min hadzal ma'na. Masmukum Ibrahim. Saya ulang, gimana? Irfak sautik Lika yasna alikwah. Begitu. Tayyib labas. Dari sisi inilah at-ta'wil wa tafsir disamakan. Ta'wil pada satu makna ini menurut mereka as-salaf itu adalah tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu, menjelaskan sebuah kalam dan juga menjelaskan maknanya. Maka dari sini ta'wil dengan tafsir itu sama. Dikarenakan tafsir kama taqaddam maknanya adalah al-ubah utubin. Wala? Tayyib. Aba Umar Abdul Rahman. Makna tafsir istilahan. Makna tafsir istilahan. Apa makna tafsir secara istilah? Lahu ma'anin katsirah 'adidatun mukhtalifah dzakaraha a'immatus sya'n walakin jama'aha al-mu'allif rahimahullah ta'ala biqawlihi fil kitab laqad taqaddama ma'ana. Yabahatu an muradillahi ta'ala ala qadri atau ala tafa al-bashariyah. Ya kan? Baik. Ini makna tafsir secara istilahan yang dibawakan oleh muallif. Wa illa makna tafsir itu banyak. Banyak. Kama taqaddam. Baik. Mal farq. Apa perbedaan antara antara dua makna yang dibawakan oleh salaf tentang ta'wil secara istilah? Ma yasifu lana al-farq bainahuma. Sampainya pelabdat. Masmukum. Abu? Abu Yahya, masya Allah. Abu Yahya disebutkan oleh Imam Al-Ahdal dalam kitabnya Al-Kawakib. Abu Yahya itu kunyahnya Malakul Maut, masya Allah. Abu Yahya itu untuk kinayah, kinayah saja. Malakul Maut disebut dengan Abu Yahya dalam keadaan dia itu pencabut nyawa, harusnya Abul Maut. Tapi dia diganti dengan Abu Yahya. Tayyib, indah ya kan Abu Yahya. Siflan. Udhikul ala al-farq. Ta'wil, ta'wil. Ta'wil istilahan indah salaf. Kan ada dua ayat. Ada dua makna menurut mereka. Tafsirul kalam wa bayanul ma'nahu dan nafsul muradul kalam. Disebutkan sama mu'alif di sini. Fihima farqun zahir. Pada dua definisi ini ada perbedaan yang sangat jelas. Apa perbedaannya? Makna yang pertama digunakan pada Makna yang kedua. Baik. Mas mau gak? Wara aku. Hah? Abu Luqman. Masya Allah, Abu Luqman. Oke. La atabul istilahan. Atabul istilahan iddat salaf. Itu kan ada dua. Ya kan, kama taqaddam. Kemudian dijelaskan sama mu'alif di sini ada perbedaan antara makna yang pertama dengan makna yang kedua yang mereka bawakan. Kalau takwil yang pertama, makna takwil yang pertama yang mereka bawakan itu maksudnya dalam bab. Ayol bab. Babul kalam wa al-kalam wa babul kalam wal ilm. Agar babul kalam wal ilm, maka dia membahas tentang amrun zihniyun wa lafziyun wa rasmiyun. Ini babnya. Kemudian yang kedua dalam bab baik ada dia jumbo yang di sebelah kan aywa assalamualaikum Abu Arbab, masya Allah Abu Arbab. Baik. Perbedaan yang kedua. Yang pertama sudah dijelaskan. Untuk definisi yang pertama itu maksudnya dalam bab al-kalam wal-ilm. Yang kedua, nafsul kalam, nafsul murad bil kalam. Ini pembahasannya apa? Qalb wal lisan, ini untuk yang pertama. Sama saja antum katakan qalb wal lisan wal lafaz wal rasm wal zihn, sama semua. Yang kedua. Nafsul umur, itu maknanya. Itu makna untuk takwil secara istilah menurut mereka yang kedua. Itu makna nafsul umur ay nafsul murad bil kalam. Apa perbedaannya? Lam tadhkur al farq, antum belum menyebutkan perbedaan. Baik, bala dia jambu mas smok Abu Yazid. Baik, Abu Yazid. Kalam al-khabar. Jaga'na baina mutanakibain. Antum mengumpulkan dua perkara yang bertentangan. Al-kalam itu yang pertama. Al-khabar. Taduru hawlahu walam tadkhul. Antum muter-muter tapi belum masuk. Labas, sengaja anak tanya antum, anak ingin tahu pelajaran kemarin itu paham apa enggak gitu. Amrun muhim ya ikhwah. Amrun muhim, perkara yang sangat penting harus antum ketahui. Dikarenakan apa? Dua istilah ini itu amrani mutalaziman, dua perkara yang terus ada. Ya kan? Dan akan berbeda sesuai dengan siapa yang mengucapkannya. Tafsir wa ta'wil. Ya kan? Dalam Al-Qur'an penyebutan takwil banyak, kama taqaddam. Ya kan? Kalau kita enggak paham bisa berbahaya. Tayyib. lada jambu masmuk riba. Baik, gimana? Kita belum membahas perbedaan secara umum loh ya. Kita masih membahas satu poin saja, yaitu takwil. Belum membahas perbedaan antara tafsir dengan takwil yang menggabungkan itu semua. Tambah mumet nih, ya. Yakni kalau yang kedua itu berkaitan dengan al-umur al-mawjudah fil kharij. Ya kan? Berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa dilihat pada kenyataan yang ada. Dikarenakan pembahasannya adalah nafsul murad bil kalam, yang dimaukan dengan kalam itu tadi. Jadi dilihat kalamnya ini sifatnya apa. Kalau talab, maka ta'wilnya adalah nafsul fi'al al-matlub. Kalau khobar, ta'wilnya adalah nafsul mukhbar bih. Seperti tala'atul syams. Ya toh? Tala'atul syams ini fisiyat siyatul khobar. Apa ta'wilnya? Nafsul tulikah. Ta'wilnya adalah ya terbitnya matahari itu. Paham ya? Tayyib. Labas. Dan makna yang kedua ini, khonafatina azakumullah, yakni makna yang kedua yang dibawakan oleh mereka as-salaf untuk takwil secara istilah nafsul murad bil kalam, itu adalah lughatul Quran sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Al-muallif di sini mengatakan wa hadza fi nadhari Ibnu Taimiyah wa lughatul Quran allati nazala biha. Dan ini menurut pandangannya Ibnu Taimiyah adalah bahasa Al-Qur'an yang Al-Qur'an itu turun dengannya. Wa 'ala hadza, maka atas dasar ini sayumkinu ilja'u kulli ma ja'a fil Qur'an min lafdz at-ta'wil ila hadzal ma'na ats-tsani. Maka mungkin kita untuk mengembalikan semua lafaz ta'wil dalam Al-Qur'an pada makna yang kedua ini. Paham ya? Jadi semua lafaz-lafaz takwil yang ada pada Al-Qur'an itu bisa dibawa pada pengertian yang kedua ini, yaitu nafsul murad bil kalam. Paham? Nafsul murad bil kalam. Ini mungkin. Baik. Dan ini lughatul Qur'an, yakni yang namanya takwil itu maknanya yakhtalif bi ikhtilafis siyaq. Naam, wa bi ikhtilafil madlul. Demikian. Itu berbeda-beda sesuai dengan siapnya masing-masing dan sesuai dengan apa yang dia tunjukkan. Baik. Mufum ya? Baik, tuna ikhwah. Sekarang kita masuk pada perbedaan antara ta'wil dan tafsir. Beliau mengatakan al-farqu baina tafsir wa ta'wil wa nisbatu bainahuma. Perbedaan antara tafsir dan ta'wil dan nisbah antara keduanya. Ini harus konsentrasi penuh ya. Harus tanabbuh wa ta'ammul wa ta'anni. Ya, harus konsentrasi yang sudah agak mulai goyang ngantuk. Segera cuci muka agar segar. Baik. Beliau mengatakan ikhtalafal ulama fi bayanil farqi bainat tafsir wa ta'wil. Para ulama berbeda pendapat. Mic-nya yang mendem. Para ulama berbeda pendapat ketika menjelaskan perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Wa fi tahdidin nisbati bainahuma, dan juga mereka berbeda pendapat tentang menentukan apa nisbah untuk keduanya. Ikhtilafan natijat anhu aqwalun katsiratun, dengan banyak sekali perbedaan yang akhirnya menghasilkan banyak sekali aqwal. Jadi mereka berbeda pendapat. Yang A mengatakan demikian, yang B mengatakan demikian, yang C mengatakan demikian. Wa ka'anna at-tafarruqa baina at-tafsir wa at-ta'wil amrun muqbalun. Dan seakan-akan perbedaan antara tafsir dengan ta'wil ini adalah perkara yang muqbal, ai amrun sa'bun, perkara yang susah, perkara yang rumit, yang jelimet. Ista'sa halluhu ala kathir minan nas, sangat susah untuk dijelaskan, sangat susah untuk diraba oleh kebanyakan orang. Ya, ini sangat susah untuk bisa mengetahui apa perbedaan tafsir dengan takwil, nisbahnya apa, perbedaannya apa, susah. Illa man sa'a baina yadayhi syi'a'un min nuril hidayah wa taufiq, kecuali orang-orang yang dia itu berusaha untuk mendapatkan cahaya hidayah dan taufiq, yakni kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah dan taufiq darinya. Wa ma yulaqaha illa alladziina shabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang sangat besar dalam agama. Yani apa? Perkara yang rumit, muqbal. Walihada balagha Ibnu Habib An-Naisaburi faqal. Oleh karena inilah Ibnu Habib An-Naisaburi, beliau berlebih-lebihan dalam masalah ini. Yakni beliau saking jelimetnya perkaranya, beliau sampai mengutarakan sebuah ucapan yang sifatnya itu mubalaghah. Beliau mengatakan, nabagha fi zamanina mufassirun law su'ilu anil farqi bainat tafsir wat ta'wil mahtadu ilaih. Telah muncul di zaman kita, zamannya siapa ya ikhwah? Zamannya Ibnu Habib. Telah muncul di zaman kita, kata Ibnu Habib, banyak sekali mereka ahli tafsir. Kalau seandainya mereka ditanya apa perbedaan antara tafsir dengan ta'wil, mahtadu ilaih, mereka tidak akan bisa menjawab. Ini mubalagh dari beliau, yakni betul-betul amrun muqbalun sa'bun ala kathir minan nas, sangat susah, rumit, jelimet bagi kebanyakan orang. Ingat, kathir minan nas, repot untuk membedakan antara ta'wil dan tafsir. Lalu membedakan antara ta'wil satu dengan yang lainnya saja bingung, apalagi membedakan antara tafsir dengan ta'wil, sama bingung lagi. Ya kan, ini disamanya Ibnu Habib. Baik. Kemudian beliau mengomentari, walaysa ba'idan ayyakuna mansha'u hadal khilaf huwa ma dhahaba ilayhi al-ustaz Amin al-Khuli haitsu yaqul. Dan mungkin kita bisa mengetahui sebab munculnya perbedaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh al-ustaz Amin al-Khuli. Dia mengatakan, jadi sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita sebab kenapa mereka beristilaf, sebab kenapa mereka itu berbeda pendapat tentang makna tafsir dengan ta'wil, apa sebabnya. Beliau nukilkan dari ucapannya Al-Ustaz Amin Al-Khuli, dia mengatakan, wa ahsibu anna man sya'a hadha kullihi huwa isti'malul Qur'an li kalimatid da'wil. Dan saya lihat atau saya kira bahwasannya sebab munculnya semua perbedaan ini adalah Al-Quran itu menggunakan lafaz atau kalimat ta'wil. Summa zahabul usuliyin ila istilahin khasin biha. Kemudian para ulama ahli usul, mereka juga memiliki istilah yang khusus tentang ta'wil ini. Ma'a syuyu'il kalimah ala al-sinatil mutakallimin min ashabil maqalat wal madahib. Dalam keadaan kalimat ta'wil ini sudah menyebar, sudah merata di lesan-lesan para ahli kalam, dan juga mereka para ashabul maqalat wal madahib, yani orang-orang yang memiliki mazhab. Ini sebabnya. Jadi sebabnya adalah Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan lafaz ta'wil, ya kan, dengan makna yang sudah dibawakan oleh al-muallif. Ada berapa makna ya ikhwah? Kam ma'nan alladhi taqaddam ma'ana wa marra ma'ana fi dars al-madhi, kam ma'nan? khamsatu ma'ani, lima makna. Ya kan? Kemudian ternyata lafaz ta'wil ini juga digunakan oleh para imam ahli usul dengan istilah khusus menurut mereka. Yakni mereka menggunakan lafaz ta'wil dan mereka memiliki batasan tersendiri. Istilahun khasun lahum. Jadi makna ta'wil menurut mereka dengan ta'wil yang ada dalam Al-Quran itu berbeda. Dan juga lafaz ta'wil ini juga sudah dikenal di kalangan para mereka ahlul kalam, ashabul maqalat, ashabul madahib, para mazhab-mazhab yang lain juga tahu tentang apa itu ta'wil. Jadi masing-masing itu melihat sesuai dengan pandangan mereka sendiri-sendiri. Akhirnya berbeda-beda yang namanya ta'rif untuk ta'wil. Maka dengan itu akhirnya mereka para ulama merasa kesulitan untuk membedakan antara ta'wil dengan tafsir. Lawan ta'wil saja itu sudah banyak orang-orang itu berbeda dalam masalah ta'wil. Al-Quran mengatakan demikian itu ta'wil, usuliyin mengatakan demikian itu ta'wil, al-mutakallimun demikian itu ta'wil. Maksud? Jadi dari sini saja mereka sudah ikhtilaf, apalagi mau dibedakan antara ta'wil dengan tafsir. Ta'wil yang mana? Amrun muqbal ista'sa halluhu ala katsir minan nas. Perkara sangat susah, rumit, kata mereka. Demikian. Summa dzakara al-mu'allifu aqwalan lil ulama' fi hadhihi al-mas'alah. Kemudian muallif, yakni penulis kitab tafsir wal mufassirun. Mana muallif? Masma al-muallif? Muhammad bin Husain Az-Zahabi rahimahullah. Beliau kemudian membawakan aqwal katsirah. Apa pendapat-pendapat para ulama yang banyak disebutkan di sini sampai 7 aqwal. 1 2 3 4 5 6 7. Bahkan beliau mengatakan masih banyak lagi aqwal yang lain tidak disebutkan sama beliau, maka fatwa tatwi kuatir terlalu panjang. Yakni aqwalun katsirah, sangat banyak beliau nukilkan tentang perbedaan mereka. Yang A mengatakan takwil itu begini, tafsir begini. Yang B mengatakan takwil begini, tafsir begini. Walakhirih banyak. Walhasil kama dzakarahu. Walhasil, dan intinya sebagaimana yang disebutkan oleh muallif sendiri, beliau mengatakan setelah membawakan sekian qaul yang ada, di akhirnya beliau mengatakan walladzi tamilu ilaihi an-nafsu min hadhil aqwal, dan yang tenang di hati dari sekian qaul ini, yakni menurut beliau yang paling tenang, yang paling tenteram, yang paling hati-hati dalam masalah ini adalah beliau mengatakan anna tafsir ma kana raji'an ila riwayah. Yang namanya tafsir itu adalah sesuatu yang kembalinya kepada bab periwayatan, nanti akan dijelaskan. Wa ta'wil ma kana raji'an ila dirayah, dan ta'wil itu apa yang kembali kepada pembahasan ad-dirayah, pembahasan masalah dirayah. Apa maknanya? Apa yang dimaukan dengan riwayat, apa yang dimaukan dengan dirayah, disebutkan sama beliau. Wa dzalik, penjelasannya adalah li'anna tafsir ma'nahu al-kashfu wal bayan. Dikatakan tafsir maknanya adalah al-kashf wal bayan, menjelaskan. Wal kashfu an muradillahi ta'ala. Dan yang namanya tafsir itu adalah menjelaskan tentang maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. La najzimu bihi. Kita tidak bisa memastikan makna daripada ucapan Allah illa idza warada an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau datang riwayat yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam au an ba'dhi ashabihi, atau dari sebagian para sahabat alladzina syahidu nuzulal wahyi, di mana mereka itu menyaksikan turunnya wahyu. Wa 'alimu ma ahata bihi min hawadith wa waqi', dan mereka juga mengetahui apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an berupa kejadian-kejadian yang ada. Wa qala tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para sahabat juga bergaul dengan Rasul SAW. Waraja'u ilaih fima ashkala alaihim min ma'anil Qur'anil Karim. Dan mereka juga kembali kepada Rasul ketika mereka mendapati ada iskal, ada masalah ketika memahami Al-Quran Al-Karim. Ini penjelasan tentang tafsir, itu kembali kepada pembahasan riwayat. Yakni yang namanya tafsir Quran Fijina'azakumullah kama taqaddam adalah ilmu yang membahas tentang maksud dari firman Allah. Kita tidak bisa menentukan maksud firman Allah yang ini itu demikian, yang ini itu demikian, kecuali kalau ada nasnya, ada riwayatnya, riwayat dari Rasul atau riwayat dari para sahabat yang memang masyhur dengan ilmu tafsir. Maksud? Ini perbedaannya. Ini babnya tafsir. Paham ya? Jadi pembahasannya riwayat. Kita tidak bisa menentukan tafsir sebuah ayat, makna sebuah ayat, kecuali kalau ada riwayatnya. Riwayat dari Rasul yang jelas, yang sahih. Dan juga riwayat dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, yang sahih dari mereka tentang masalah tafsir sebuah ayat. Maksudnya, ya? Ini untuk pembahasan tafsir. Jadi pembahasannya itu berkisar tentang riwayat, riwayat dari Rasul dan riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in tentang masalah sebuah ayat. Paham? Ini tafsir. Tafsir, pembahasan tentang riwayat. Sekarang ta'wil. Ta'wil itu pembahasannya bukan riwayat, tetapi diroyah. Apa itu diroyah? Belum mengatakan. Wa amma ta'wil, adapun ta'wil, famal'udhun fihi, maka yang diperhatikan, yang dibahas dalam ta'wil itu adalah tarjihu ahadi. Di situ Ahmad ya. Wassawab ahad. Ayo. Tarjihu ahadi muhtamalatul lahuz biddalil. Yang namanya ta'wil itu adalah menentukan salah satu ihtimal sebuah lafaz dengan dalil. Jadi ada sebuah lafaz A misalnya, dia ini mengandung sekian banyak makna. Lafaz A punya 4 makna. Untuk menentukan lafaz ini menunjukkan salah satu dari maknanya, itu butuh dengan yang namanya dalil. Mufhum? Tayyib. Ini yang namanya ta'wil. Tayyib. Ini soal. Mayatanabbah yafhamu al-jawab. Ini siapa ini yang pakai kawan swadil ini? Mas Mugum Ahmad. Tayyib. Endar ya khana Ahmad, dari penjelasan yang belum bawakan di sini. Tarjih ahadi muhtamalatul lafz bidalil. Kalau antum lihat pembahasan ini menyenggol makna ta'wil menurut siapa? Salaf yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, dari sisi mana? Far'uhu mushkil wa jawabuhu mas'alah. Jawaban pertama antum sudah bermasalah, cabangnya bermasalah. Jawaban yang ketiga apalagi perlu ditinjau ulang. Kata mereka fihi ma fihi, ay fihi nazar. Kalau antum katakan ini makna untuk ta'wil, atau ya untuk ta'wil dari salaf yang pertama, salah antum. Ta'wil yang pertama istilahan menurut salaf itu apa? Tafsir itu sendiri. Mengapa yang dibedakan? Baik. Maya tanamba ayat hamul jawab. Sekarang saya sudah bilang harus terkis ya ikhwah, harus konsentrasi penuh. Ya. Baik. Ada rojul. Assalamualaikum. Ahmad juga. Ahmad. Tayyib, entar kata Ahmad. Tadi penjelasan beliau di sini, tarjihu ahadi muhtamalatul lafz bidjalil. Ini nyenggol ta'lif ta'wil. Jadi ta'lifnya siapa? Jelas, ikhwan. Jelas. Wadihun jaliyun lailuha kana hariha. Mutakhirin. Mutakhir itu banyak. Siapa mereka? Yakni mereka dari kalangan mutafaqihah wa mutasawwifah wa la tarji. Yakni menurut mereka-mereka ini. Ya kan? Ya apa ya? Apa ta'wil mereka? Sarful lafz an al-ma'na ar-rajih ila al-ma'na al-marjuf bidalilin yaqtarinu bih. Maksudnya ada dengan dalil. Nah sekarang tarjih muhtamalatul lafz bidalil. Yakni menentukan lafaz atau makna sebuah lafaz yang masih diihtimalkan dengan dalil. Ya kan? Jadi dari sisi inilah ada perbedaan antara tafsir dengan ta'wil. Kalau tafsir menurut salaf, ta'wil menurut salaf, itu ada yang disamakan. Ya kan? Naam. Wat tarjih ya'tamidu 'ala al-ijtihad. Dan yang namanya tarjih menentukan lafaz ini maknanya yang ini, bukan yang lain, yang ini. Itu butuh dengan yang namanya ijtihad. Wa yatawassalu ilayhi bi ma'rifati mufradatil alfaz wa madlulatiha fi lughatil arab. Dan dia bisa sampai pada tingkatan mujtahid dengan cara dia mengetahui mufradat lafaz-lafaz dan juga madlulat pada bahasa Arab. Yakni dia harus hafal, dia harus tahu lafaz-lafaz atau kosakata-kosakata dalam bahasa Arab yang memiliki sekian makna. Ya. Harus tahu. Harus mudeng, harus faham. Seperti kita ambil contoh kecil saja, ainun. Lafaz ainun. Ainun dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Makna yang pertama, ainul jarihah. Mata anggota badan, yang mata ini. Yang kedua, ainul ma, mata air. Yang ketiga, ainul jasus, mata. Ya kan? Antum harus tahu ini. Jadi ketika disampaikan dalam sebuah lafaz, sebuah nas, sebuah hadis, lafaz ainun, antum harus teliti. Ainun ini apa maksudnya? Betul-betul mata. Apa mata-mata? Apa mata air? Jadi harus melihat siap, wasibab, karain. Hukum asal yang namanya mata, ya mata ini. Kalau dia dipalingkan pada makna yang lain, yaitu mata-mata, dalilnya mana? Dicek. Ini yang namanya ta'wil. Mafhum ya ikhwah? Hah? Dipahami sama sini? Ya wal fatah. Mafhum? Alhamdulillah kalau mafhum. Wasti'maluha bihasab istiyar. Dan menggunakan lafaz tadi sesuai dengan siapnya. Kalau konteksnya seperti ini, berarti dia menunjukkan makna yang ini. Kalau konteksnya seperti ini, berarti menunjukkan makna yang ini. Mafhum? Ya'tamid al-istihad. Berbeda dengan yang namanya tafsir. Tafsir tidak usah istihad. Tidak boleh seorang itu istihad dalam menentukan makna dari ucapan Allah. Harus ada riwayatnya. Mafhum? Mafhum ya? Jelas ya? Kok berat sekali aku mengagukan kepala? Jelas tak? Baik. Wa ma'rifatul asalib al-arabiyah wa istinbatil ma'ani min kulli dhalik. Dan dia juga harus mengetahui uslub-uslub bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. uslub bahasa itu banyak. Dan juga harus bisa mengistimbat makna-makna yang ada dari semua itu. Nah, maksud ya, ini yang namanya ta'wil. Jadi yang namanya tafsir itu sandarannya pada riwayat, itu tafsir. Kalau ta'wil sandarannya pada ijtihad. Maksud ini menurut beliau. وَعَلَكُ لِحَالِ خَنَفَجِنَا عَزَّكُمُ اللَّهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَمْرٌ مُعْبَلٌ لِسْتَعْسُ حَلُّهُ عَنَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Terkadang ta'wil dimanakan tafsir, ya kan? Menurut syarat makna yang pertama. Terkadang ta'wil memiliki perbedaan dengan tafsir. عَلَكُ لِحَالِ itu semuanya kembali kepada ijtihad kita masing-masing dan harus paham betul istilah masing-masing mereka. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ketika menyebutkan ta'wil. Maknanya apa? Tafsir. Maksudnya, jadi harus betul-betul teliti. Kapan ta'wil itu sama dengan tafsir? Kapan ta'wil itu dibedakan dengan tafsir? Qala Az-Zarkashi, berkata Az-Zarkashi, wa kana as-sababu fi istilahi katirin 'ala at-tafarruqah atau 'ala at-tafriqah baina at-tafsir wa at-ta'wil at-tamyiz بين المنقول والمستنبط ليحيل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط. Beliau mengatakan, dan sebab istilah kebanyakan orang membedakan antara tafsir dengan takwil adalah membedakan antara mangkul dan mustanbat. Arastumul mangkul, ash mangkul, hah? Apa itu mangkul? Riwayah. Mafhum? Wal mustanbat. Apa itu mustanbat? Ijtihad. Mafhum ya? Nah, yakni membedakan antara apa yang berkaitan dengan mangkulat ai riwayat marwiyat dan apa yang berkaitan dengan mustanbat ai ijtihad. Dibedakan. Liya'ila 'ala al-i'timad fil mangkul agar dia itu berpegangan dengan riwayat wa'alam nazar fil mustanbat dan hendaknya dia itu teliti dalam bab ijtihad. Kalau masalah riwayat saja ya khana fidina a'udzakumullah, kalau sahih riwayatnya khalas pegang, tidak usah diutak-utak, tidak usah diijtihad lagi, jelas sudah riwayatnya. Tapi kalau urusannya itu ta'wil ijtihad ini harus demikian, demikian, demikian melihat dari sekian sisi baru an-nazar fil mustanbat, dilihat ijtihadnya tepat apa enggak tepat kata orang sini. Ya, betul apa enggak betul? Nah. Mafhum? Mafhum. Wa bihadza intahaina, maka dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tafsir wa ta'wil. Pembahasan yang pertama dari muqaddimah. Kita baru muqaddimah ya, ikhwan. Ya, baru muqaddimah. Tayyib. Baru kemudian beliau membahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu tafsirul Quran bi ghairi lughatihi. Menafsirkan Al-Quran dengan selain bahasa Al-Quran atau dengan istilah at-turjumah at-tafsiriyah lil Quran. Tayyib. Ini lebih harus konsentrasi penuh daripada yang pertama. Harus lebih matang. Baik. Maksudnya dari pembahasan tafsir dengan ta'wil yang sudah kita bawakan. Silakan. Jelas apa bablas? Kalau jelas berarti tertangkap. Kalau bablas berarti lewat, tembus. Wah, enggak tahu. Jelas kan? Jelas, tidak usah bingung-bingung. Ini jadi kuda kita na'azukumullah. Tafsir itu apa? Menjelaskan tentang makna dari sebuah ayat dari satu sisi. Kalau ta'wil itu pembahasan tentang sebuah lafaz yang butuh dengan ijtihad. Ini dimaknakan apa? Paham? Itu namanya ta'wil. Wa illa yakunabidina azakumullah, yang namanya tafsir dan ta'wil itu terkadang sepakat dalam satu pembahasan, terkadang berbeda dalam pembahasan yang lain. Dan lafaz ta'wil dalam Al-Quran itu maknanya banyak. sebagaimana disebutkan oleh muallif di sini. Tidak lepas dari apa yang dibawakan oleh muallif. Dan terkadang sebagian imam ada yang menggunakan istilah khusus takwil, itu maknanya adalah tafsir, seperti Ibnu Jarir At-Tabari atau al-Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki rahimahullah. Al-mabahats tsani, pembahasan yang kedua dari mukaddimah. Tafsir Al-Qur'an bighairi lughati. Aw at-turjumah at-tafsiriyah lil-Qur'an. Pembahasan yang kedua adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan selain bahasa Al-Qur'an atau turjumah tafsiriyah untuk Al-Qur'an. Ingat ya, tafsirul Qur'an dengan turjumah tafsiriyah itu berbeda. Apa perbedaannya? Saya kita bahas dulu apa itu turjumah. Ingat lo ya, pembahasan kita itu bukan pembahasan menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia, bukan, atau ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jawa, bukan. Ya, pembahasannya itu menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa selain uslub bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Paham ya? Sama-sama bahasa Arab, cuma lain uslubnya. Kok antum kayaknya asing sekali. Biar tidak asing, kita bahas. Beliau mengatakan, at-turjumatu tutlaqu fil lughati ala maknayain. Sekarang membahas tentang at-turjumah itu sendiri, lafaz turjumah. At-turjumah dalam masalah bahasa, dalam bahasa Arab itu diitlakkan, dimutlakkan pada dua makna. Ya, jadi turjumah, lafaz turjumatun dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Al-awwal yang pertama, makna yang pertama, naqlul kalami min lughatin ila lughatin ukhra biduni bayanin li ma'nal asli al-mutarjam. Makna yang pertama adalah memindahkan sebuah kalam, sebuah ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa menjelaskan makna makna dari bahasa asalnya. Jadi misalnya dia ingin menerjemahkan dari bahasa A, ingin diterjemahkan dengan menggunakan bahasa B. Dia menukilkan dari bahasa ini menuju bahasa ini tanpa menjelaskan bahasa asalnya. Yakni tanpa menjelaskan tarkibnya atau uslubnya atau yang lain. Beliau mengatakan wazalika kawad'i rajifin makana rajifin min lughatin wahidatin. Hal itu seperti kita meletakkan satu bahasa pada bahasa yang lain, yakni sinonim dengan sinonim yang lain, min lughatin wahidah, pada satu bahasa. Seperti lafaz baitun, apa sinonimnya? Manzilun. Paham ya? Lughahnya satu, sama-sama lughah bahasa Arab. Cuma saja kita menukilkan dari baitun menuju ke manzilun tanpa harus menjelaskan bahasa asalnya. Paham ya? Baitun ya manzilun, manzilun ya baitun. Ini makna yang pertama untuk terjemah. As-sani yang kedua dari makna terjemah, tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu bilughatin ukhra. Menafsirkan, menjelaskan kalam, sebuah ucapan, dan menjelaskan maknanya dengan bahasa yang lain. Jadi misalnya ini kalam, ya, kalam. Bahasanya demikian. Yakni dengan uslub bahasa A. Kemudian dijelaskan dengan bahasa yang lain, bahasa B. Bahasa ini menjelaskan tentang makna daripada bahasa A dengan uslub yang lain. Bilughatin ukhra, yakni dengan uslub bahasa yang lain. Tidak jiplak. Lain dengan yang pertama. Kalau pertama itu betul-betul jiplak, harfan biharfin, baitun manzilun, sama. Paham? Tapi kalau yang kedua ini baitun, apa itu baitun? Dijelaskan dengan bahasa yang lain. Alladhi ay al-makan alladhi yabidu fihi ahlihu. Misalnya begitu, yakni orang yang mati di situ disebut dengan baitun. Ini makna untuk terjemah fil lughah. Apa maksud ikhwan? Saya mukaddimahnya keras sekali ya. Tenang. Untuk masalah mukaddimah usul tafsir, apa at-tafsir wal mufassirun, memang akan jelimet. Tapi kalau sudah masuk babnya, gampang. Gampang. Tenang. Kita berpusing-pusing dulu. Jadi sudah biasa pusing. Jadi begitu ketemu yang mudah, langsung masuk. Cuma yang pusing harus dipahami ya. Jangan pusing-pusing dia berpusing begitu. Baik. Ini makna untuk yang namanya at-turjumah secara lughah. Jadi at-turjumah kita belum membahas turjumah tafsiriyah dan macam-macamnya, belum. Tapi membahas turjumah itu sendiri. Nah. Qala fi Tajul Arus, berkata penulis kitab Tajul Arus. Tajul Arus itu kitab seperti kitab Komus. Seperti kitab Komus. Penulisnya namanya Muhammad ibnu Abdul Razzaq. Muhammad ibnu Abdul Razzaq Al-Husayni. Muhammad ibnu Abdul Razzaq. Ini penulis kitab Tajul Arus. Beliau mengatakan waturjuman al-mufassiru lil-lisan. Yang namanya turjuman itu adalah penjelasan untuk sebuah bahasa. Waqad tarjamahu anhu idza fassara kalamahu bilisanin akhar. Dan dia menerjemahkan darinya, yakni apabila dia menjelaskan ucapannya dengan bahasa yang lain. Qala al-Jauhari, al-Jauhari mengatakan waqila, dikatakan naqluhu min lughatin ila lughatin ukhra, yakni menukilkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yakni ucapan penulis kitab Tajul Arus dan juga Al-Jauhari di sini untuk menjelaskan makna turjumah atau turjuman dalam bahasa Arab. Yakni naqlu lughatin ila lughatin ukhra, menukilkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Paham ya? Yakni kalau dalam bahasa kita diterjemahkan. Gitu ya. Nah. Beliau mengatakan wa ala hadza, maka atas dasar inilah at-turjumatu tanqasimu ila qismaini. Yang namanya at-turjumah itu dibagi menjadi dua. Turjumatun harfiyyatun wa turjumatun ma'nawiyyatun aw tafsiriyah. Ada turjumah harfiyah, ada turjumah ma'nawiyah atau tafsiriyah. Jadi dari dua makna yang dibawakan di atas al-muallif rahimahullah bisa diambil pembahasan turjumah itu ada dua. Ada turjumah harfiah, ada turjumah tafsiriyah. Turjumah harfiah itu untuk yang pertama tadi, naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra biduni bayanin li ma'nal asl al-mutarjam wa dhalika kawad radifin makana radifin min lughatin wahidah. Ini untuk terjemah harfiah. Kalau terjemah ma'nawiyah tafsiriyah itu yang kedua. Tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu bi lughatin ukhra. Paham ya? Nah. Cuma di sini beliau akan membawakan tentang terjemah harfiah, makna untuk terjemah harfiah itu sendiri. Kalau tadi kan terjemah secara umum. Paham ya? Beliau mengatakan amma turjumah al-harfiyah, adapun turjumah al-harfiyah, maka dia adalah fahiya. Antum perhatikan baik-baik ya definisi yang beliau bawakan. Supaya apa? Supaya nanti bisa paham perbedaan antara harfiyah dengan tafsiriyah. Perhatikan baik-baik. Qasim Rasulullah Isbiru Ismul Suwaya. Masih jam 9 malam. Terjemah harfiah itu adalah naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra. Memindah sebuah kalam dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ma'a mura'atil muwafaqah bin nazam wat tamti. Dengan memperhatikan kecocokan dari segi nazamannya, susunannya, dan tertibnya, urutannya. Wal muhafadah ala jami'il ma'anil asli al mutarjam, dan juga menjaga semua makna-makna dari bahasa aslinya, yakni tarjumatun harfan biharfin. Paham? Jadi ada sebuah kalam A diterjemahkan dengan kalam B. Kalam B ini itu menerjemahkan kalam A harfan biharfin. Yakni dia melihat betul-betul memperhatikan sisi kecocokan dalam nazamannya. Sisi nazamannya dan juga sisi tertibnya, urutannya. Jadi kalau dia ini dulu baru ini, maka terjemahannya juga demikian, ini dulu baru ini. Sisi nazamannya, keteraturannya juga demikian. Ini di sini, ini juga di sini. Ini yang kedua, ini yang kedua. Terus dan juga mengikuti semua maknanya. Yakni betul-betul bahasa kita letter like, ya toh pernah dengar istilah ini, pernah dengar ya, itu bahasa kerennya ya. Nah, ini diterjemahkan secara letter like. Ini betul-betul harfan biharfin. Ini A ya A, B B C C D D. Paham ya? Demikian. Nah, ini betul-betul pas dipas-paskan. Ini untuk terjemah harfiah. Ya, ini betul-betul terjemahan harfan biharfin per huruf. Huruf ini ya, ini nanti terjemahnya huruf ini ya, ini nanti terjemahnya nazamannya ya seperti ini juga. Tertibnya juga ini seperti ini juga. Paham? Betul-betul dijaga keaslian bahasa aslinya. Nah. Wa amma terjemah at-tafsiriyah, adapun terjemah at-tafsiriyah, fahiyah, maka dia adalah syarhul kalam. Antum lihat ya, antum lihat bahasa beliau. Di awal beliau mengatakan naqlul kalam. Sekarang beliau mengatakan syarhul kalam. Intabih. Fata'ammal. Syarhul kalam wa bayanu ma'nahu bi lughatin ukhra. Yani menjelaskan sebuah kalam dan menjelaskan maknanya dengan bahasa yang lain. Biduni mura'atin linazmil asl wa tartibihi. Tanpa memperhatikan susunan dan juga urutan bahasa aslinya. Wa bidunil muhafadzah ala jami'i ma'anihi al muradati minhu. Dan tanpa memperhatikan, tanpa menjaga semua makna yang dimaukan oleh bahasa aslinya. Yakni dia melihat bahasa A, dilihat dulu dari awal, tengah, akhir. Sudah selesai, baru disimpulkan dengan bahasa yang lain. Paham ya? Langsung. Jadi seperti antum baca bahasa Arab misalnya, praktek baca kitab kuning ya, kitab Arab biasa disebut dengan kitab kuning atau kitab kundul, karena tidak ada rambutnya, tidak ada harokatnya. Baca kalimat ini, dibaca. Ada kalanya seseorang itu mengartikan bacaan dia harfan biharfin. Ada kalanya dia baca dulu, selesai, baru diartikan. Yang pertama itu terjemah harfiah, yang kedua itu terjemah tafsiriyah maknawi. Ini sekedar untuk taklibul faham saja. Jadi kalau dikatakan misalnya, seperti ya kita baca, amma turjumah, amma adapun at-turjumah, terjemah al-harfiyah per huruf fahiyah, yaitu naqlu menukil kalam ucapan min dari lughah bahasa ila kepada lughah bahasa ukhra yang lain. Ini terjemah harfiyah. Paham? Kalau terjemah maknawiyah amma terjumatul harfiyah fa yanaqul kalam min lughatin ila lughatin ukhra. Adapun terjemah harfiah itu adalah kita menukilkan satu bahasa ke bahasa yang lain dengan bahasa yang lain. Ya, naqul kalam, menukilkan suatu kalam dengan bahasa yang lain. Demikian. Paham? Ini sisi pemahamannya demikian untuk mendekatkan pemahaman antum. Paham ya? Tahu sisi perbedaannya. Kalau yang pertama tadi kan betul-betul diurutkan amma yang diterjemahkan di situ, terjemah yang diterjemahkan di situ, harfiah yang di situ. Kalau secara tafsiriyah itu dibaca dulu selesai, baru dia terjemahkan dengan bahasa dia sendiri. Kadang yang di depan ke belakang, yang ke belakang ke depan, yang di tengah ke atas, wala sendiri. Paham ya? Paham sekali? Atau gak perlu gue sekali? Paham? Nah. Sekarang pembahasan yang pernah berdina Allah, yang dibahas dalam pembahasan terjemah di sini itu adalah dari dua terjemah ini, manakah yang masuk dalam bab tafsir? Jadi kita tidak membahas lebar-lebar terjemah harfiah itu demikian sampai elek terjemah tafsir juga demikian, terus pokoknya dikuliti habis. Tidak. Tapi yang dibahas di sini adalah dari dua terjemah ini, mana yang masuk dalam pembahasan tafsir? Tentunya karena bismillahirrahmanirrahim, untuk bisa mengetahui dan menjawab pertanyaan ini, kita harus membahas secara global apa itu terjemah harfiah, apa itu terjemah tafsiriyah. Wasaya insyaallah taala tafsir mukbil kita datang, kita teruskan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sepertinya antum sudah. Balagha minkumul juhd. Sudah betul-betul mentok sudah. Sampai ditanya itu tidak bisa goyang kepalanya, mancep, ya ini betul-betul berat, ya penuh kayaknya. Lepas, insya Allah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Ini pembahasan terakhir dari mukadimah. Jadi mukadimah hanya membahas dua pembahasan saja, pembahasan masalah tafsir takwil dan pembahasan masalah at-tulusumah. Paham ya? Dipahami baik-baik. Tadi itu sebagai pembuka, kunci. Jangan sampai bilang kuncinya ya. Nah, terjemah harfiah, terjemah tafsiriyah, ma'naviyah. Masih panjang. Baik, lumayan. Wallahu ta'ala alim bisawab. Insyaallah ta'ala kita teruskan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Bi hadza naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.